Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pembahasan kita masih seputar apakah suatu huruf itu dibaca izhar atau idgham ketika disukun dan bertemu dengan huruf-huruf yang berdekatan dengan makhrajnya. Tadi kita telah membaca sampai pada halaman 40 ya, hukum pada dal sukun ya. Intinya huruf dal dibaca dengan izhar ya. Misalkan dal pada qad atau dal pada yang lain dibaca dengan apa? Izhar. Kecuali kalau ketemu dengan dal atau ketemu dengan ta ya. Dal ketemu ta atau dal ketemu dal dibaca dengan idgham. Selain itu bacalah dengan izhar. Dal ketemu dad qad dallu. Dal sukun ketemu jim qad jaa. Ketemu sin juga dibaca dengan jelas. Halaman 41. Dal sukun ketemu shin, ketemu sad, ketemu dha ya. Ya, dibaca dengan jelas. Ketemu dal juga dibaca dengan jelas. Kita baca contoh-contohnya. Qad syawafaha hubban. Qad syawafaha hubban. Dal sukun pada qad bertemu sad. Qad saddaqa ru'ya. Faqad saghat qulubukuma. Faqad qalqalah. Faqad saghat qulubukuma. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Dal ketemu suat masih. Walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqirun. Walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqirun. Mustaqirun. Walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqirun. Dal ketemu dha. Laqad zalamaka bi su'ani na'jatika ila ni'ajihi. Kalau kita belum mahir sekali ya, masih butuh lebih pelan ya, pelankan aja. Memang kalau kita belum terlalu mahir kemudian membaca kalimat-kalimat yang banyak ya, ayatnya agak panjang, jadi kacau apanya, panjang pendeknya. Kacau panjang pendeknya ini juga bisa fatal ya. Maka mungkin kita anjurkan untuk lebih pelan. Contohnya, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Baca. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Insyaallah kalau sesuai dengan apa? Yakni kondisi kita, ya, kemampuan kita bisa lebih tepat memberikan hak-hak huruf ya, termasuk juga panjang pendek. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Dal ketemu Zal, sama dibaca izhar. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ طيب. Halaman 42 khusus pembahasan tentang hukum zal pada iz. Kapan diidhar, kapan diidgham? Dibaca idgham bila bertemu zal atau ketemu dha. Selain itu, bacalah zal sukun pada id dengan idhar. Dengan jelas. Wa dhannuni idzahaba mughadiban. Dalnya dibaca apa? Idgham. Idzahaba. Dal bertemu dal. Naam. Walau annahum idzalamu. Walau annahum idzalamu. Masuk ke dha, ya langsung dibaca dha-nya tebal. Walau annahum idzalamu. Kalau bertemu dal atau yang selainnya, al-muhim selain dal dan mudha, bacalah dengan izhar. Idh dakhalta jannataka. Idh dakhalta jannataka. Nah, bertemu zai. Wa idh zayyana lahumus syaitanu. Wa idh zayyana lahumus syaitanu. Bertemu ta. Idh tuh تصعدون ولا تلوون فتمصد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن sementara kita membaca صرفنا dengan dua rakaat. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ Dal ketemu dha ya. Seperti yang di atas, dal ketemu dha dibaca idgham. Baik. Sa sukun bertemu dal. Sa sukun bertemu dal. Ini dibaca dengan idgham. أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم نعم jadi huruf dzal akan dibaca idgham saat bertemu dengan dal atau dha. Fa juga akan dibaca idgham bila bertemu dal. Baik. Sekarang berikutnya huruf ha dan ha. Perhatikan letak huruf ha dan letak makhraj huruf ha. Ah, coba. Ah. Ah. Ha. Ah. Ha. Ha di mana? Tengah. Ha di pangkalnya. Sebenarnya dekat saja. Sebenarnya dekat. Namun ha ketika disukun ternyata tetap dibaca idhar. Nah, seperti dalam beberapa contoh di sini, wasabbihhu, ya, bihhu, haknya masih tetap dibaca dari tengah tenggorokan. Wasabbihhu laylan tawilan. Wasabbihhu laylan tawilan. Wasabbihhu laylan tawilan. Fasabbihhu wa adbara as-sujud. Fasabbihhu wa adbara as-sujud. Fasabbihhu wa adbara an-nujum. فسبح وإدبار النجوم. فسبح وإدبار النجوم. Ya, kesimpulannya, hak tetap dibaca idhar, bertemu dengan hak meskipun dekat makhrajnya. Ghain bertemu qaf. Ya, coba el el dari mana? Ujung tenggorokan. Po. Po di mana? Pangkal lidah, ujung tenggorokan dengan pangkal lidah dekat, dekat ujung tenggorokan dan pangkal lidah dekat. Namun ternyata dekatnya tidak membuat ghain masuk ke qaf, ya, tetap ghain dibaca idhar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ya, hamzah bertemu ain. Coba ba dari mana? Pangkal ba a ba. Hamzah di pangkal, ain di tengah. Baik. Hamzah tetap dibaca idhar walaupun bertemu ain yang dekat makhrajnya. Contohnya ini. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni. Ya. Kita masih membaca dengan ukuran dua rakaat. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya. Sampai di mana tadi? Betul. Baca Rabbana la tuzigh qulubana fasabbihhu wa idbara nujumi. Fasabbih huwa idbaran nujumi. Atasnya fasabbihu wa adbara sujudi. Fasabbih huwa adbara sujudi. Ahsan, cukup. Berikutnya, ghain sukun bertemu qaf. La tuzigh qulubana. Bagaimana? Rabbana la tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baik, belum jelas ghainnya. La tuzigh di antara ciri ghain suaranya berjalan. Bukan berhenti tuzigh tapi tuzigh. Nah, coba lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baik, ba'da ainya di suarakan, diperjalankan, dijalankan suaranya. Ba'da. Ini sukun ya, bukan ba'da, ba'da. Diganti sukun, ba'da. Fadal, saya lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Barakallahu fiik. Ahsan. Hadal Abu Dawud. Di ulang lagi coba. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Baik, qafnya dari pangkal lidah. Qu. Zighu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Sekarang kalimat ba'da id hadaitana. Coba diulang kalimat itu. Ain dan zalnya jangan mantul. Ba'da id hadaitana. Ba'da id hadaitana. Masih. Ba'da id hadaitana. Ba'da id hadaitana. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Lah, bawahnya nabi ibadi. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahimu. Baik, ulangi. Nabbi, nabbi, nabbi, kasrahnya sempurnakan. Nabbi. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahimu. Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Kita baca baris paling bawah. Fasfah anhum wa qul salamun. Fasfah anhum wa qul salamun. Fasfah anhum wa qul salamun. Fasfah anhum wa qul salamun. Ha ketemu ain. Ha sukun bertemu ain. Ya, walaupun apa? Satu makhraj tetap dibaca jelas. Fasfah anhum, ya. Waqul salamun, lam sukun ketemu sin juga dibaca jelas. Waqul salamun, ya. Lam ketemu sin dibaca jelas. Beda kalau lamnya lam apa? Lam ta'rif. Al-salamu atau as-salamu? As-salamu. Kalau lamnya bukan lam lam ta'rif, ternyata dibaca jelas qul sala. Ya. Kalau lamnya lam ta'rif itu kan assalamu. Kalau lamnya seperti ini lam apa lamul fi'il baca jelas wa qul salamun. Halaman 44. Ain bertemu ain jelas dibaca dengan idgham. Ha ketemu ha, kaf ketemu kaf, fa ketemu fa. Ya. Qaf ketemu kaf juga dibaca idgham. Wa ketemu ta dibaca dengan idgham. Ini semuanya dibaca idgham pada halaman 44. Kita baca ma lam tasti' alaihi sabran. Ma lam tasti' alaihi sabran. Ha ketemu ha. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Kalimat yuwajjihu ada hak, ya, ada dua hak. Hak yang pertama sukun, hilang tanda sukunnya karena mengalami idgham. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Aynama yuwajjihu la أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت. Ya, kaf ketemu kaf jelas dibaca idgham. Fa ketemu fa. فلا يسرف في القتل. Baik. Qaf ketemu kaf juga dibaca idgham. Sempurna. Qafnya hilang sama sekali. Tidak ada sifat ataupun lebih lagi zatnya. Ya, hilang. Langsung berubah atau masuk ke dalam huruf kaf. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Baik. Sekarang huruf ta dan ta. Ya, coba baca huruf ta. Po, po, ta, makhrajnya gimana? Dua-duanya sama. Ya. Baik. Dan kesamaan makhraj ini membuat huruf qaf dan ta, ya, satu sukun dimasukkan ke huruf ta, ya, ta sukun masuk ke ta. Ya. Ya, jadi kalau ta masuk ke ta, demikian pula kalau ta dulu sukun masuk ke ta juga. Ya, kalau ta dulu baru ta juga mengalami itu, Kom. Sekarang ta masuk ke ta. La in basatta, ya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ya, di sini yang dinamakan dengan idgham naqis, ya, idgham kamil lawannya idgham naqis. Nah, huruf ta ketika masuk ke ta maka idghamnya apa? Naqis. Nah, bagaimana wujudnya? Ya, ta-nya sudah masuk ke ta namun masih ada sifat tafkhim yang tersisa. Basop, ya. Jadi seakan kita mengusapkan huruf ta tapi tebal, basop. Ya. Namun berikutnya ketika kita memberikan harokat fathah ada desisnya, ya, basop ta, ya, basop, coba basop ta, ya, kalau kamil basop ta, ya, tidak ada suara tafkhim sama sekali. Nah, jadi diusahakan ini ada idgham naqis, ya, diberi sifat tafkhim pada huruf ta. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Baik. Coba, saya mana tadi? Ya, coba baca idgham naqis pada huruf ta. Ya. La in basatta, ada. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Pelan-pelan. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ya, kofnya ditebalkan. Litaqo. Litaqtulani. Ya. Tidak ada ditaqtulani langsung ke ditaqtulani ahsan bawahnya sekalian faqala ahaqtu bima lam tuhit bihi faqala ahaqtu bima lam tuhit bihi. Baik, ahsan. Halaman 45 lam ketemu nun, ya. Kalau lamnya adalah lamu ta'rif, ya, dibaca idgham, ya, misalkan al-nasu, ya, dibaca an-nasu, an-naru, ya. Kalau lamnya bukan lamu ta'rif namun lamul fi'il, maka dibaca dengan jelas seperti dalam contoh berikut. Qul naru jahannama ashaddu harran. Lam ketemu nun bawahnya wal nahmil khotayakum bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil begitu pula lam sukun pada bal atau hal ketemu nun tetap dibaca jelas. Kalau bertemu dengan lam lam sukun pada hal atau lam sukun pada bal ketemu lam, ya, dibaca dengan idgham. Baris keempat, ya. Hal lakum mimma malakat aymanukum. Hal lakum mimma malakat aymanukum. Nah, berikutnya bal la yash'uruna. بل لا يوقنون baca dengan idgham قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه lam ketemu ra lam pada bal bertemu ra dibaca dengan idgham bal rafa'ahu bar rafa'ahu bar rafa'ahu Allah ilaihi nam gabal rabbukum bar rabbukum rabbus samawati wal ardi jadi bal lam sukun pada bal bertemu ra selalu dibaca idgham kecuali kan pada kata kalla bal rana ala qulubihim nanti ada hukum sendiri ya dia lanjutkan halaman 46 dan 47 coba baik yang bab terakhir insyaallah ya tentang hukum ra kita bahas nanti ba'da dzuhur insyaallah kita menyelesaikan tentang izhar dan idgham ya fadal teruskan tadi halaman 46 coba dibaca baris pertama wa idza quri'a 'alaihimul qur'an Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjuduna. Enggak cukup napasnya. Tarik napas dulu disiapkan dulu coba. Ya. Baik. Coba sekarang yang pendek saja. Baris ketiga, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Nah itu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Naam. Satu lagi bawahnya wa nahnu nusabbihu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, di sini kita akan belajar membaca apa? Jadi halaman dua halaman ini ya sebenarnya juga terkait dengan bacaan idgham. Ya. Namun idgham ini tidak ada pada bacaan hafiz. Ya. Idgham apa itu idgham? Kabir. Idgham kabir. Ya. Apa idgham kabir itu? Idgham kabir adalah idghamnya huruf yang berharokat ke dalam huruf yang berharokat lagi. Kalau idghamnya mayoritas para ulama qurra adalah idgham shaghir. Sukun ketemu harokat ya, itu umum ya. Tadi semuanya kan begitu. Sukun ketemu berharokat ya, kalau memang ada idgham ya itu namanya idgham apa? Shaghir. Ya. Sekarang ada idgham kabir. Huruf yang pertama dan kedua misalkan sama, kaf dengan kaf, nun dengan nun, mim dengan mim. Namun yang pertama bukan sukun. Nah, bila ada yang membaca idgham dari kalangan qurra, maka itu namanya idgham kabir. Ya. Idgham kabir yaitu apa? Idghamnya huruf yang berharokat ke dalam huruf yang berharokat. Baik, misalkan ini, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Kalau kita dan jumhur para qurra membaca dengan idhar, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Coba baca. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Baik. Nah, bagaimana contoh idgham kabir? Wallahu ya'lam ma fi qulubikum. Coba. Wallahu ya'lam ma fi qulubikum. Namanya apa idgham kabir? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kalau itu idgham kabir gimana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Coba. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Jadi nunnya yang pertama jadi sukun. Wa nahnu sabbihu bihamdika. Memang ini tidak ada dalam qiraah jumhur. Kenapa kita sebutkan di sini? Agar kita memberikan apa? Harakat yang sempurna pada huruf yang pertama biasanya jadi kurang sempurna. Contohnya, ya, wa nahnu nusabbihu, ya, cepat. Padahal dia harus diberikan apa? Satu harakat. Wa nahnu nusabbihu. Apa yang tadi? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Harusnya satu harakat sempurna. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Ya, atau yang di atasnya. Ila rabbika kadhan. Ya, kadang-kadang kurang sempurna. Ila rabbika kadhan. Ya, jadi itu maksudnya kalau ada dua huruf yang sama atau sejenis ya beriringan dua-duanya berharokat, terkadang kita kurang menyempurnakannya. Teruskan. Fa'buduhu hadza siratum mustaqimun. Ya, kalau itu kan kabir. Fa'buduhu hadza siratum mustaqimun. Baca. Sampai di mana tadi? Coba baca dua baris terakhir. Walitusna'a ala aini. Ya, baca. Walitusna'a ala aini. Walitusna'a ala aini. Lagi. Walitusna'a ala aini. Ya, kalau enggak kurang sempurna satu harokat atau jadi lebih panjang ya. Walitusna'a ala, cukup satu harokat. Walitusna'a ala aini. Ya, satu harokat aja. Ulangi. Walitusna'a ala aini. Ya, terlambat. Walitusna'a ala a'a. A'a. Langsung. Walitusna'a ala aini. Ahsan. Ya, bawahnya. Allati top tali'u 'alal afidah. Ahsan. Hadir. Ya. Halaman berikutnya. Ida fuzi'a. Ida fuzi'a 'an qulubihim. Lagi. Ida fuzi'a 'an qulubihim. Terus walaqad walaqad sadaqakumullahu wa'adahu. Satu lagi. Wajadaha. Wajadaha tatalu'u ala qawmin. Tatalu'u ala. Dua-duanya dari tengah tenggorokan. Wajadaha tatalu'u ala qawmin. Wajadaha tatalu'u ala qawmin. Baik. Jadi upayakan sempurna. U'a. Ya, satu harokat, satu harokat. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Kadzalika naqba'u 'ala qulubil mu'tadina. Kadzalika naqba'u 'ala qulubil mu'tadina. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlala. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Wa qur rabbi zidni 'ilman. Wa qur rabbi zidni 'ilman. Wa qur rabbi zidni 'ilman. Wa qur rabbi وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ Tapi bila terkadar, tafadhalu, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.